Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla dengan sebesar-besar kesyukuran di mana Allah dengan taufik dan karunia-Nya menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk memenuhi panggilan-Nya di satu waktu yang sangat utama, menunaikan sholat subuh secara berjamaah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah, siapa yang salat pada dua waktu yang dingin yaitu salat subuh dan salat asar, dia akan masuk jannah. Sebagaimana pula dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, man shalla salata subhi fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah, barang siapa salat subuh berjamaah maka seakan-akan dia salat semalam suntuk. Dan waktu ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah di antara waktu yang paling berat bagi kaum munafikin. Azqalus salawati 'alal munafikin salatul isya wa salatus subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Paling berat. Coba kita perhatikan bagaimana lafaz ini yang nanti punya sisi kaitan dengan yang sudah kita sebutkan tadi malam tentang bahwa salat itu memang benar-benar ditunaikan di masjid. Ditunaikan di masjid. Kenapa sholat isya dan sholat subuh menjadi dua waktu yang paling berat bagi kaum munafikin? Karena orang munafik itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran, فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Kalau mereka menunaikan sholat, mereka menunaikannya dengan malas-malasan, mereka riya kepada manusia dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Namanya orang yang riya itu selalu ingin dilihat, ingin dipuji. Ingin dipuji. Maka dua waktu ini di zaman Rasulullah SAW beda dengan zaman kita sekarang. Lampu di sana tidak ada. Sebagaimana kalau sholat subuh itu ditegakkan, antara satu dengan orang yang di sampingnya belum saling mengenal di saat awal sholat itu ditegakkan. Nanti baru setelah sholat lama mulai nampak. Termasuk pula waktu isya yang sudah sangat gelap. Orang munafik inginnya terlihat, namun karena tidak dilihat oleh banyak orang sehingga tidak nampak siapa yang datang ke masjid, siapa yang tidak datang, maka berat bagi mereka untuk pergi menuju masjid salat isya dengan salat subuh. Walhamdulillah, meskipun tentunya ketika dalam kondisi hujan, dan hujan itu bagian dari uzur yang membolehkan seseorang tidak menunaikan sholat secara berjamaah di masjid. Namun dalam konteks umum, ini diantara waktu yang sangat fadilah, yang sangat utama, yang sudah kita sebutkan tadi, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Ikhwan fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan yang kita sebutkan tadi malam seputar asbabul istiqamah, sebab istiqamah. Dan poin pertama telah kita sebutkan, yaitu apa? Sebab yang pertama, banyak doa kepada Allah. Maka sebab yang kedua adalah bermajlis, berteman, berkawan dengan orang yang baik, dan meninggalkan pertemanan serta pergaulan dengan orang yang buruk. Ini sangat nampak jelas. Jangankan dalam urusan agama, orang tua mesti akan benar-benar memiliki filter, saringan dengan siapa anak-anak mereka bergaul. Kalau nampak secara zahir, secara dasar, yang menjadi teman bergaul, teman dekat, sahabat karib dari anaknya, orang-orang yang nampak kurang beres, orang tua tidak merasa tenang. Tidak merasa tenang. Apalagi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu dinilai berdasarkan agama temannya. Jika berteman dengan orang yang baik, orang yang soleh, suka ibadah, rajin sholat, suka dengan ilmu, berbakti kepada orang tua, ihtiram, suka silaturahim, akan terbentuk temannya dengan karakter temannya tadi. Berpengaruh. Tapi kalau yang menjadi teman dekat karib kerabatnya adalah orang-orang yang barakallahu fikum jauh dari agama, pelaku narkoba, pelan tapi pasti akan terseret. Berteman dengan pencuri kelas kakap, kalau dia tidak terbentuk menjadi pencuri kelas kakap pula, minimalnya kelas teri. Jangankan barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bergaul dengan orang yang dia bisa menyampaikan sesuatu, bisa berbicara, bisa berekspresi, binatang saja, pergaulan dengan binatang itu akan membentuk kepribadian seseorang. Binatang. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, as-sakinatu fi ahli al-ghanam wal-faqr wal-khuyala fi ahli al-khayl wal-ibil. Sikap tenang itu ada pada orang yang suka menggembala kambing. Gembala kambing. Menanamkan sifat kesabaran. Makanya banyak dari para anbiya, dari para nabi yang Allah Azza wa Jalla dalam pendidikan mereka sejak kecil, yang menjadi pekerjaannya apa? Menggembala kambing. Menggembala kambing. Tapi sikap keras dan kasar itu didapatkan pada orang yang suka menggembala unta dan kuda. Apalagi unta suka melawan. Ya, kuda juga begitu, tidak gampang. Secara fisik pun memang sudah beda. Kalau kambing ditarik, ikut. Tapi kalau kuda, apalagi unta bisa melawan. Ya, bisa menjatuhkan orang yang ada di atasnya. Sebagaimana di satu hari bahwa ada seorang yang sedang menunaikan ihram, dijatuhkan oleh kendaraannya meninggal, mati syahid tentunya. Tapi demikianlah barakallahu fikum. Ini binatang. Binatang. Lalu bagaimana kalau kita berteman dengan orang yang dia akan bisa memberikan syubhat ketika dia berbicara kepada kita, memberikan kerancuan-kerancuan pemikiran yang ia bawa? Sangat berbahaya bagi istiqamahnya kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks yang seperti ini, karena memang beliau seorang yang memiliki sikap rahmah, sangat-sangat penyayang kepada umatnya, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Nabi. Allah katakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sangat bersemangat agar kaum mukminin umatnya mendapatkan kebaikan. Terasa berat apa yang menjadi kesulitan bagi kita, dan sangat-sangat sayang kepada umatnya, itu Nabi. Maka dalam konteks pertemanan seperti ini, barakallahu fikum, Nabi sudah menyebutkan sebuah permisalan. Dan banyak dalam hadis-hadis Nabi, ketika Nabi menyebutkan sebuah contoh permisalan dalam rangka untuk takribul faham, mendekatkan pemahaman kepada kita, itulah bentuk sayangnya Nabi kepada kita. Innama matalul jalisi salihi wal jalisi su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Hanya saja permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Pandai besi suka apa namanya bikin pedang keris apa itu, mungkin kalau agak-agak lebih modern tukang kelas lah. Tapi ini bukan dalam rangka menjelekkan pekerjaan itu, bukan. Tapi efek dan asar pengaruh yang muncul darinya. Nabi menyebutkan tentang dua permisalan ini. Kalau permisalan antara teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek. Fahamilul mis, penjual minyak wangi yang kau berteman, bergaul dengannya, ada beberapa kemungkinan. Imma'an yuhdiyaka, dia memberikan hadiah kepadamu karena teman. Ini ada mis abil, ada mutasalik, aromanya masya Allah dan misik. Nah, kasih gratis. Wa imma anta bata'a minhu, atau kalau tidak kamu bisa beli darinya. Namanya teman, ya diskonnya besar. Biasa ke orang 50 ribu, teman sendiri 25 ribu, separuh harga. Tapi jangan dibalik, ke teman ke orang 25, ke teman 50, harga ta'awun. Nah. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau kalau tidak, yang ketiga kemungkinannya, engkau mendapatkan aroma semerbak mewangi. Minimal itu, datang berkunjung ke rumahnya, masya Allah, baru di gerbang aroma seribu bunga. Begitu buka pintu depan, aroma 2000 bunga. Luar biasa. Duduk di ruang tamu, yang keluar nasi tubuli. Masya Allah, faedah dari minyak wangi. Teman. Wa nafikhul kir, tapi kalau berteman dengan pandai besi, imma an yuhli thiyabaka, mungkin dia membakar pakaianmu. Datang ke sana lagi sedang bekerja, ini keluar percikan-percikan api. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah, kalau tidak, minimal kamu mendapatkan aroma yang tidak sedap. Las lah misalnya, ada las karpet, ada las listrik. Tak mungkin ada orang yang masya Allah dicium, lagi si mama ini aroma karpet luar biasa enak. Tak mungkin. Yang akan dihirup dengan begitu sangat diresapi ya aroma misik atau yang semisalnya dari minyak wangi. Kalau seperti ini, kira-kira suruh milih antara cium kalbi dengan cium misi. Mungkin tidak ada orang yang milih ini. Seperti itu pula lah. Seperti inilah keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita benar-benar pandai dalam memilih teman, dalam bergaul, agar tidak memunculkan efek-efek negatif kepada kita. Apalagi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, yang lebih membahayakan lagi urusan mengambil ilmu. Kepada siapa kita belajar? Kenapa demikian? Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala menyatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini agama, maka lihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau kita belajar kepada seorang Syiah, dia akan menjadi seorang Syiah. Kalau dia belajar kepada seorang Qadariyah, para pengingkar takdir, lantas apa yang akan menjadi ilmu dan agama dia kalau bukan ilmu tentang Qadariyah, mengingkari takdir? Dia belajar kepada seorang Khawarij pemberontak, dia akan merelakan dirinya di tubuhnya dipasangi bom, rela mati syahid katanya, untuk mencari bidadari yang mana? Ya, ini pengaruh belajar, dicuci otaknya oleh gurunya. Fabarakallahu fikum. Dalam kalimat yang lain, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala menyebutkan, kanu fi zamanil awal la yasaluna anil islam. Dahulu para ulama salaf dahulu, mereka tidak bertanya tentang urusan sanad. Sanad itu urutan-urutan jalur periwayatan hadis dari nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di bawahnya terus sampai Bukhari, Muslim meriwayatkan. Namanya sanad. Sampaikan kepada fulan. Kanu fi zamanil awal la yas'aluna 'anil isnad. Mereka tidak bertanya tentang urusan sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tapi tatkala muncul berbagai macam fitnah, berbagai macam bid'ah sudah muncul, bid'ah khawarij, teroris, bid'ahnya Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, terus bermunculan. Sa'alu anil isnad, mereka sudah bertanya tentang sanad. Kalau ada orang menyampaikan kabar ini katanya hadis Nabi, mereka akan meminta, sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa periwayat hadis-hadis kalian. Kalau itu dari ahli sunnah, qabilu, mereka terima. Jika tidak dari ahli sunnah, apalagi yang ma'ruf, oh ini si fulan terkenal dengan kadzdzab, pendusta. Masa? Belum pernah kami mendengarkan dia seorang pendusta. Tidak. Saya dulu ketika akan datang ke rumahnya mengambil hadisnya, dia akan memberi mimakan seekor ayam. Ini. Dibohongi ayam sama dia. Tidak ada. Ini sekedar kepada binatang. Disinilah barakallahu fikum, para muhaddithin sangat berhati-hati dalam mengambil hadis, dalam urusan periwayatan hadis. Ini sebab yang akan menjadikan seorang bisa istiqamah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemanan, pergaulan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ta'allumul ilmi syar'i, belajar agama. Belajar agama. Karena dengan belajar, seseorang ya'riful haqqa minal batil, dia akan tahu mana hak, mana batil, mana halal, mana haram dengan ilmu. Dengan ilmu. Bagaimana mungkin barakallahu fikum seorang bisa menetapi jalan sunnah, jalan istiqamah, ingin meniru, mencontoh, meneladani nabinya sallallahu alaihi wasallam sementara tidak punya ilmu, tidak tahu bimbingan-bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Jalan apa yang akan dia jalani? Oleh karena itu Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan, yusiku antum qada'ur al-islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Hampir-hampir akan terlepas tali keislaman seseorang seutas demi seutas. Islam itu bagaikan anyaman lah, kurang lebih dirangkai dari syariat satu demi satu, saling menguatkan. Dan hampir-hampir akan terlepas, terurai tali keislaman seseorang seutas demi seutas. Idza nasya'a fil Islam, ketika seorang hidup dalam agama Islam, dia mengaku diri sebagai muslim, namun la ya'riful jahiliyah, dia tidak tahu perkara jahiliyah. Al-jahiliyah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kullu ma khalafa kitaballahi wa sunnat rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu semua perkara yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Bagaimana tidak akan terlepas, terurai satu demi satu? Kita melanggar syariat ini, melanggar aturan itu, lepas nanti semuanya. Disebabkan oleh tidak adanya ilmu. Sebagaimana kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, innama ja'a khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim bima ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja akan datang penyelisihan dari orang yang menyelisihi karena sedikitnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang akan menentang ketika dikenalkan sunnah, ini apa ini? Agama baru apa lagi ini? Saya termasuk seperti beliau ini, akhuna barakallahu fi. Memang dari keluarga juga, memang dari turunan jenggot lebat. Sering penampilan seperti ini diidentikkan dengan penampilannya teroris. Padahal kalau tahu, mantan-mantan pengebom Bali sebelum atau di saat ngebom, mereka itu tidak punya jenggot. Baru melihara jenggot dan pakai peci setelah di penjara. Baru. Tapi seperti inilah, ya, dengan kejujuran hati kita ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi memang inilah dampak dari perilaku dan praktek radikalisme dan terorisme, menjadikan orang-orang yang ingin mencontoh meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pihak yang tertuduh. Banyak mendapatkan dampak negatifnya. Saya dulu ketika dakwah di Papua juga sudah pernah merasakan penjara selama 7 hari 7 malam ditangkap karena dicurigai bagian dari kelompok teroris. Di mana-mana kita daurah ngasih pengajian menjelaskan kepada umat tentang bahaya radikalisme dan terorisme, tapi karena penampilan inilah yang menjadikan kita pihak yang dicurigai. Walhamdulillah di penjara 1 minggu berat badan saya naik 2 kilo. Alhamdulillah. Nah, banyak orang yang ingin memaksakan kehendak. Kita katakan barakallahu fikum, yang namanya terorisme, radikalisme bukan bagian dari sunnah, bukan bagian dari jihad, bukan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dihalalkan memberikan, menebarkan rasa takut di tengah-tengah umat. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Jangankan menebarkan teror, masang bom di mana-mana, membidikkan senjatanya kepada muslim dari aparatur negara. Mereka masih muslim, sekedar menodongkan saja untuk bercanda, itu Nabi melarang. Jangan sampai syaitan mendorong tanganmu tusuk saudaranya yang muslim. Dan akidah kita inilah yang kita jadikan sebagai pegangan prinsip agama. Terorisme itu bukan bagian dari Islam. Radikalisme bukan bagian dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di sana jihad itu kalimat indah. Kalimat yang sangat agung. Tapi memang sudah dirusak oleh para pelaku teror. Ini pula yang menjadikan mereka kemudian terbentuk menjadi para pelaku teror. Semata-mata memang dari sana itu tidak punya agama. Tidak belajar agama dengan baik. Makanya kita katakan bahwa orang ingin istiqamah, belajarlah agama. Gali tafsir-tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sumber yang murni. Jangan menggunakan akal pikiran kita yang sempit, otak kita yang dangkal, menafsirkan sendiri dengan hawa nafsunya. Makanya para pelaku teror itu ketika membaca firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka ini kafir. Maka pemerintah kita dikafirkan padahal mereka masih muslim, sholat, zakat, haji ke Baitullah, na'am umrah mereka, masya Allah, jazakumullahu khairan. Termasuk kemarin dua anggota BRIMOB yang ditusuk, yang keluar dari lisan mereka, ini para tagut. Seperti itu. Kenapa? Dibangun di atas akidah pemahaman kepada Al-Quran bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Mereka menyampingkan ayat yang lain ketika Allah menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Hukumnya bisa zalim. Fa ulaika humul fasiqun. Hukumnya bisa fasik, bukan serta merta dihukumi kafir. Padahal kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Abdullah bin Abbas mufassirul Quran. Pentafsir Al-Quran. Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Abdullah bin Abbas. Imamul mufassirin, para imamnya, ahli tafsir. Atau imamnya para ahli tafsir. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, fahamkan Ibnu Abbas ini tentang urusan agama, ajarkan dia ilmu tafsir. Maka sejak kecil Ibnu Abbas itu masih muda belia sudah menjadi mufassir. Sebagaimana dahulu sahabat Umar radhiyallahu taala an dalam kekhilafahan kepemerintahan beliau itu selalu mengajak orang-orang alim di majelis beliau untuk bermusyawarah. Tidak peduli tua ataupun muda. Di tengah para senior, para sahabat, naam barakallahu fikum, muhajirin wal ansar, itu selalu Umar mengikutkan sahabat Ibnu Abbas. Sahabat ansar yang senior itu syekh dalam hati mereka ada sesuatu ketidaksenangan. Kenapa kok anak-anak kami yang sepantaran umurnya, seumuran dengan Ibnu Abbas, tidak ikut di majelisnya Umar? Akhirnya, di satu waktu Umar mengundang mereka semua. Tafadhalu ahlan sahlan, hadir. Dan Umar kemudian mengetes. Beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla, Iza ja'a nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Beliau bertanya kepada anak-anak Ansar tadi, apa yang kalian maksud dengan ayat ini? Sebagian menyatakan, kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih memuji Allah, beristighfar kepadanya. Sebagian yang lain tidak bisa menjawab. Nah, Ibn Abbas tahu bahwa beliau ingin menunjukkan kepada para sahabat tentang kadar yang dimiliki oleh Ibnu Abbas dibandingkan anak-anak yang lainnya. Maka Umar kemudian bertanya, apa yang kamu tahu wahai Ibnu Abbas tentang tafsiran ayat ini? Ibnu Abbas menyatakan, yang aku tahu bahwa ayat ini sedang menjelaskan tentang dekatnya masa kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan secara lahirnya ya seperti itu, kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan dalam Fathu Makkah, bertasbih, beristighfar, itu terjemah bukan tafsir. Ibnu Abbas menyatakan, yang aku tahu bahwa ayat ini sedang menjelaskan tentang qurbi mautin nabi, dekatnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, aku tidak tahu ada tafsiran yang lain bagi surah ini kecuali yang kamu jelaskan tadi. Ya ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an ketika menyebutkan tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, itu maksudnya kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran, kecuali orang yang meyakini bahwa hukum lain dari hukum selain Allah itu dianggap kedudukannya sama dengan hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah, itu kafir. Kalau dia meyakini dengan sebenar-benar keyakinan, atau dia meyakini hukum yang lain lebih afdal dibandingkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, kafir. Tapi kalau dia menerapkan sebuah hukum karena terpaksa, karena kondisi, tapi dia dalam hatinya masih meyakini Al-Quran dan Sunnah, hukum Allah azza wa jalla, itu yang lebih memberikan maslahat, itu yang lebih baik, itu tidak dikafirkan. Barakallahu fikum. Ya, para sahabat dahulu di zaman Nabi, di saat Nabi masih hidup, nah, sudah bertanya tentang para pemimpin-pemimpin yang zalim. Sampai-sampai disebutkan bahwa pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang tidak memberikan petunjuk dengan petunjuk Nabi. Jasad mereka manusia, tapi hatinya syaitan. Bayangkan, jasadnya manusia, hatinya syaitan. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Hati mereka hati syaitan dalam jasad manusia. Dalam hadis Muslim dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala an, para sahabat bertanya, afala nunabidhuhum ya Rasulullah, tidakkah kami memberontak kepada mereka wahai Rasul? Qala la, tidak, kata Nabi, jangan. Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taat kalian, karena pemberontakan, penentangan kepada penguasa akan mendatangkan mafsadah, mudharat yang lebih besar. Ya, bahkan disebutkan wa in darabu dhahraka wa akhadha malak, meskipun mereka pemerintah memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Kita sudah sampai dipukul punggung kita dalam masyarakat kita? Tidak. Yang ada mungkin kita enggak bayar pajak. Tapi teriak-teriak, suka teriak di jalan, demo, demo, demo, menentang, menentang, menentang, ayo. Naam. Mafsadah. Nabi juga menyebutkan tentang tidak bolehnya memberontak kepada penguasa. Ma aqamu fiikumus shalah, selama mereka menunaikan salat bersama kalian. Pemerintah kita untuk imam masih salat. illa antara kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan, kecuali kalian melihat kekafiran yang jelas yang kalian punya hujjah di hadapan Allah. Disinilah kedangkalan pikiran kaum khawarij yang tidak dibimbing dengan bimbingan yang benar, tidak belajar ilmu agama dari sumber yang bersih. Ya. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan ciri-ciri khawarij itu. Ya. Hudatsaul asnam sufahaul ahlam. Umurnya masih muda-muda belia, akalnya akal pendek dan sempit. Kita lihat anak-anak muda yang sekedar bermodalkan semangat, yang penting Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan itu barakallahu fiikum. Tapi kan, nah ini lagi yang berat. Sebagian orang kadang berpikir ketika sudah terjadi penangkapan teroris itu, gak nyangka ya. Padahal kelihatan luar biasa loh ibadahnya itu. Rajin sholat, suka puasa sunnah. Tapi kok tiba-tiba ternyata bom panci banyak di rumahnya. Ya akhi, Nabi jauh-jauh hari sudah mengabarkan tentang mereka ini. Tatkala pentolannya di awal kali munculnya pemahaman khawarij dari Dzul Khuwaisirah, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang, maka dia menyatakan ijdal Muhammad, berlaku adillah engkau wahai Muhammad, hadihi qismatun ma yurad biha wajhullah, ini pembagian yang tidak diharapkan dengannya wajah Allah subhanahu. Menuduh keadilan Nabi, menuduh Nabi orang yang berlaku zalim. Makanya Nabi ingatkan, afala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, kalian tidak percaya saya, aku ini kepercayaan zat yang ada di langit, illam adil faman ya'dil, kalau sudah Nabi yang tidak sanggup berbuat adil, lalu siapa yang bisa berbuat adil? Lalu Nabi menyatakan, sayakhruju min dhi hadha qaumun, akan keluar dari turunan orang ini satu kaum, atau muncul nanti dari pengikutnya, yaqra'unal Qur'an, kaum yang mereka baca Qur'an. Maksud di sini kalimat yaqra'unal Qur'an di zaman itu bukan sekedar ngaji biasa, pintar tajwid, tapi orang-orang yang hafalannya luar biasa, bacaannya bagus. Ya. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, namun bacaan Qur'annya tidak melewati tenggorokannya. Melewati tenggorokannya masuk ke mana? Masuk ke dalam hati. Tidak lewat. Kenapa kalau masuk ke dalam hati? Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, ala wa inna fil jasadi mudghah, dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau segumpal daging itu baik, yang lain juga jadi baik anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau rusak yang lain juga rusak seluruhnya. Ala wa hiya al-qalbu, yaitu hati. Hati kalau baik, anggota jasadnya baik. Tangannya baik, matanya baik, telinganya baik, perilakunya baik. Lah ini kaum khawarij yang sudah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, atau dalam lafaz yang lain taraqiyahum. Nah, kelihatannya masya Allah. Nabi juga menyebutkan qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Mereka ini adalah kaum yang kalian wahai para sahabat, ini sahabat loh ya, sudah kita baca dalam sirah bagaimana sahabat luar biasa ibadahnya, luar biasa. Abu Darda radhiyallahu ta'ala sampai-sampai digambarkan istrinya udah gak ngurus dunia sama sekali, yang dia urus cuma sholat, puasa, ibadah, gak peduli sedikit pun urusan dunia. Abu Darda ketika saudaranya Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya, yang Salman dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda ketika mereka hijrah ke Madinah. Salman berkunjung, lihat istrinya, ya Allah, seperti seorang istri yang tak punya suami, tak terurus pakaiannya. Tatkala ia datang, Abu Darda menyuguhkan makanan, makanlah, karena aku sedang berpuasa. Kata Salman, tidak, aku tidak akan menyentuh makanan ini sampai kamu makan. Mau gak mau harus makan, ini puasa sunnah. Begitu malam, Abu Darda setelah sholat isya sudah mulai bangkit untuk sholat malam itu sampai subuh. Nah, kata Salman Al-Farisi, tidur. Dia tidur. Tengah malam bangun lagi. Salman bangun, ayo tidur. Begitu sepertiga malam yang terakhir, Salman yang bangunin, ayo kita sholat. Protes, lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perilaku Salman Al-Farisi kepada saudaranya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Rasul menyatakan, sadaqa Salman, Salman benar dengan tindakannya. Inna li ahdika 'alaika haqqan, keluargamu itu punya hak. Ya, wa li jasadika 'alaika haqqan, dan bagi tubuhmu ini juga ada haknya. Wali rabbika alaika haqqan, Allah punya hak kepadamu. Fa'ti kulladhi haqqin haqqa, tunaikan masing-masing haknya sesuai dengan porsinya. Ini gambaran sedikit tentang sahabat. Zainab radhiyallahu taala anha itu membentangkan tali di antara dua tiang masjid. Sampai Nabi tanya, ini tali apa ini? Ya Rasulullah, Zainab radhiyallahu ta'ala anha yang selalu menunaikan sholat, kalau dia sudah merasa lemah, dia mengikat dirinya agar tidak goyang dengan tali itu. Kita sampai seperti itu di rumah atau di masjid kita? Tidak bisa dibandingkan. La subhanallah, sekian gambaran tentang semangat ibadah, sholat dan yang lainnya dari para sahabat. Nabi menyebutkan tentang kaum khawarij, kaum teroris, pemberontak itu, kaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Ini kaum kalian merasa rendah, merasa remeh kalau salat kalian dibandingkan salatnya mereka. Wa siyamakum ma'a siyamihim, puasa kalian merasa remeh, merasa kecil kalau dibandingkan puasanya mereka. Jadi jangan heran. Ya. Dengan penampilan zahir tentang para pelaku teror itu, karena sebetulnya masalahnya adalah apa yang ada dalam kalbu, yang ada dalam benak fikiran mereka dari penamaman fikrah-fikrah yang menyimpang tadi. Sehingga kalau mau mengobati, itu yang diobati bolehlah, karena memang Nabi menyebutkan, ya, untuk memberantas mereka, فَإِذَا لَقِيْتُمُهُمْ فَقْتُلُوهُمْ, kalau kalian berjumpa dengan kaum khawarij, maka bunuh, perangi mereka. فَإِنَّ فِي قِتَالِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, karena dalam memberantas mereka, memerangi mereka, itu punya pahala di sisi Allah di hari kiamat. Tapi jangan sendiri-sendiri kita bertindak. Kita punya pemerintah, punya kepolisian, dan 88 mereka yang akan menanganinya. Kita ikut andil dengan memantau, mendeteksi, mengidentifikasi, menyampaikan kabar kepada penguasa. Tidak boleh disembunyikan, tidak boleh untuk dilindungi para pelaku teror. Disinilah pula letaknya bahwa yang menyebabkan mereka ini, barakallahu fikum, terjerembab dalam berbagai macam penyimpangan, tidak bisa istiqamah di atas agamanya, karena ilmu tidak dimiliki. Tidak punya ilmu. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, saya jadikan kalimat ini sebagai penutup dalam majlis kita ini. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal asbabul mani'atu min qabulil haqqi kathiratun jiddan, sebab-sebab yang akan mencegah, menghalangi seseorang dari menerima al-haq, kebenaran itu banyak sekali. Faminha al-jahlu bih, diantaranya kejahilan, kebodohan tentang agama, tidak punya ilmu. Wahada sabab huwal ghalibu ala aktsarin nufus. Dan sebab inilah yang paling banyak menimpa jiwa-jiwa manusia. Fa inna man jahila syai'an adahu wa ada ahlahu. Karena orang yang jahil tentang sesuatu, tentang al-haq, dia akan memusuhinya dan memusuhi pula para pemusuh dan pembawanya. Wallahu ta'ala ala bisawab. Kita berharap kepada Allah dengan harapan yang besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita istiqamah di atas al-haq, di atas kebenaran ini. Tentu jalan, sebab dan caranya harus kita tempuh minimal yang sudah kita sebutkan. Satu, banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Berteman dengan orang yang baik. Yang ketiga, belajar agama. Belajar agama. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, mungkin kata-kata dan sikap yang kurang sopan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Dan saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika terjadi kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.